Galatia pasal 1. Sampai subuh. Ane komi manggita roa mumompo via silaka. Komi tona tubu nantuki nosa nagasa nualatala. Kana manggeni ia manjili rijala tona konona. Tapi kavia mo etu antena lusu rara bomainga. Ala ne sampe komi vou ma vila pesoba. Posi tulungi mo komi sambaa bo sambaa. Ala antei vetu. Komi mantuki parenta Kristus. Ane samba tau non pekiri. Korona paneliung ka belong gariruana. Tanu sida, ia aga non babagiu korona mboto. Tapi na belo pa butu-butu mbaa, mumparesa po kengu na mboto. Ala manggita, ane etu na belo atau daa. Ane po kengu na belo, mamala ia madamba-damba mumpikiri etu. Tapi ne ia mumpaposi salah, po kengu na etu, ante pokaingu taun tanina, sabana butu-butu mbaa, kana mombatanggu pokaingu namboto. Komi toni patuduki tesa nu alatala, masih pato mantulungi tau tonon patuduki komi, ante mombabagi ka ia, nuapa-nuapa tona belona, tona riari jaimu. Sampai subuh. Nee sampai komi rabagiu, alatala da anamala rapungingi, nuapa toni tuja, etu voto rakato. Batuana, ane pokaingun tau aganan tuki dota rara tunaja. Ia kana mamate, mora popoga anggari jai alatala, sampai rikasa esain. Tapi ane pokaingun anan tuki dota nosa nagasan alatala. Ia kana mumbarata katubua mabelo, sampai rikasa esaina, gari jai nosa nagasa itu. Sabana itu, ne kita mabasa-basa, mumpovia tunabelona, sabana ane kita da menonton mumpovia tona belona. Sanggani tempo, kita kana mantarima aselena. Jadi, tempo dana ria loga, kita kana mumpovia tona belona, kapura-pura tau, ne liu-liu po karoa-roa tato pumpara saya. Kita mo, sampai subuh, aku mboto mantulisi bagia sura ei, ante pale kumboto. Nikita komi, ivenu kabetenu huruf-huruf, toni pake. Tau-tau to madota mumpasu komi rasuna. Kakonona, agamiki ratoyan tau to Yahudi. Ante mumpupo kita, ira mantuki atura-atura agama. Tapi patuju ira, ala neera pandasan tau to Yahudi. Sabana iram boto, numpara saya kamate Kristus rikayu parika. Kakonona, iram boto to nantuki adam posuna. Da anatutu nantuki pura-pura atura agama. Ira agama dota ala komi rasuna ala ira mamala mempakalanga koro ira sabana komi mantuki parenta ira itu. Tapi aku da antoto madota mempakalanga koro kumboto. Aku agama dota mempakalanga puete Yesus Kristus tona materi kayu parika. Ngarika matena na noto moka aku da aria nuapa-nuapa riara dunia tona mala mempakanoa aku riaran panggita ala tala. Jadi, aku nangga basaka pura-pura nuapa di dunia, toni saru maka kubopia, pada aku agama jaru maka ipu Yesus. Sabana nisuna, atau daa nisuna, daa na poko. Tona pokona, majadi manusia na bou, ante mempara saya ipu Yesus. Perapi pue alatala, mumpopo kita asimatana, bumumbavai katubua mabelo, katau-tau tona tubu nantuki pepatuduki ei, pada kapura-pura todea nantanina. Jadi nompamula vei-vei, ne mana Maria tau mumpakasusa aku, sabana valea bela-bela rikoroku, na jadi tandaina, aku batua ipu Yesus. Sampai subuh, perapi tobebelong garijai pueta Yesus Kristus, musangganing gani antekomi. Amin.